Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa kembali dalam pelajaran jarak jauh dengan pembahasan kitab Al-Usul As-Salasah, yaitu tiga landasan utama karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Pada bagian yang sebelumnya telah kita bahas ya, apa yang telah disampaikan oleh beliau dalam mukaddimah risalah ini, yaitu tentang wajibnya empat perkara: ilmu, kemudian amal, dakwah, dan sabar. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas ya, tentang masalah sabar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi ya, kewajiban kita untuk bersabar ya, dalam menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang terasa berat ataupun menyakitkan ketika kita menuntut ilmu atau ketika kita beramal, apalagi ketika kita sedang menjalankan dakwah. Seringkali seorang insan harus mendapati suatu hal yang mengganggu, yang menyakitkan, yang terasa berat. Dan bisa jadi hal itu bersumber dari orang yang dia dakwahi ataupun dari pihak-pihak yang lain. Bisa jadi dari keluarganya atau bisa jadi dari selain mereka. Maka wajib bagi kita untuk bersabar dan mengharapkan pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang beriman bersabar dalam keimanannya kepada Allah. Dia bersabar untuk melakukan beramal dengan apa yang Allah wajibkan kepada dirinya. Dia bersabar untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pun bersabar dalam berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah, bersabar dalam ta'lim ya, menyebarkan ilmu, bersabar dalam beramal ma'ruf dan nahi mungkar. Maka sabar suatu hal yang tidak bisa kita pisahkan, suatu hal yang harus kita jalani dalam perkara-perkara ini semuanya. Agama Islam ini seluruhnya butuh kepada sabar. Sabar untuk berdakwah ya, mengajak hanya kepada jalan Allah saja. Bersabar ya untuk menjalankan sholat ya. Bersabar ya untuk menunaikan zakat, untuk berpuasa, untuk beribadah haji ya, jika mampu. Dan juga bagaimana Anda bersabar ketika memerintahkan yang ma'ruf, ketika melarang dari yang mungkar, bersabar dari hal-hal yang diharamkan dan tercela, sehingga Anda akan berhati-hati ya, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan tersebut. Karena seorang insan ya, jika dia tidak bersabar, dia pasti akan terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan Allah kepadanya, atau dia akan meninggalkan apa yang Allah wajibkan kepadanya. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala bahkan ya, telah memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu sebagaimana bersabarnya para ulul azmi dari kalangan para rasul. Allah perintahkan nabinya sallallahu untuk bersabar sebagaimana para rasul terdahulu, rasulul azmi, orang-orang ya pilihan Allah Subhanahu wa taala, para rasul yang memiliki keistimewaan kesabaran dan keteguhan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Bersabarlah terhadap hukum Rabbmu, sesungguhnya engkau dalam pengawasan kami, dalam surat At-Tur ayat 48. Demikian juga Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 127, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah kamu dan tidaklah kesabaranmu kecuali ya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang bersabar harus menyandarkan hatinya, menggantungkan hatinya kepada Allah semata, tidak kepada kemampuan dirinya sendiri. Demikian juga kaum muslimin yang dirahmati Allah, sabar adalah suatu amalan yang sangat besar keutamaannya. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan disempurnakan orang-orang yang sabar itu pahala mereka, ganjaran mereka adalah tanpa hisab, yaitu tanpa perhitungan. Suatu keutamaan yang sangat besar terhadap amalan kesabaran. Demikian juga Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 46, wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya, sabarlah dalam melakukan ketaatan kepada Allah, meninggalkan maksiat kepadanya, dan waspadalah kalian dari menyelisih perintahnya ataupun menerjang larangan-larangannya. Demikian keterangan tentang masalah sabar yang kami ambil dari keterangan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersabar, baik ketika belajar, baik ketika beramal ataupun berdakwah, sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, demikian juga sabar ya dalam menghadapi hal-hal itu takdir Allah Subhanahu wa taala yang terasa berat atau menyakitkan ataupun musibah dan bencana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan menimpa pada sebagian hamba-hambanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.